الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد باب المعرفة والنكرة قال المصنف رحمه الله تعالى وإن ترد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وكتب المصنف رحمه الله تعالى وإن ترد apabila anda inginkan apabila anda menghendaki atau menginginkan ta'rif al-ismi an-nakira apabila anda menginginkan untuk mengenal atau mengidentifikasikan apabila anda hendak mendefinisikan isim nakirah apabila anda hendak mendefinisikan isim nakirah fa huwa alladhi yaqbalu al mu'assarah maka dialah isim yang bisa menerima al yang dapat menerima yang dapat ya yaqbalu al yang dapat menerima al mu'assarah dan berpengaruh atau menyebabkan kemakrifatannya artinya yang tadinya dia nakirah menjadi makrifat wa ghairuhu ma'arifun tuhsaru fi sittatin fal awwalu ismun mudmaru wa ghairuhu dan selainnya selain isim nakirah ma'arifun itu adalah isim-isim yang ma'rifat tuhsaru yang pembagiannya yang dia dibatasi fi sittatin ada pada 6 isim saja fal awwalu maka yang awal ialah mud ismun mudmaru yang awal adalah isim mudmar, isim domir. Yukna bihi an zahirin fal fayantami lil ghaibi walil khuduri wat takallumi. Yukna. Yang isim domir ini yukna dikinayahkan. Dikinayahkan itu bahasa kita apa ya? Ya, kinayah ya, diungkapkan dengan ungkapan yang lain begitu lah ya. Ya. Nah, ini yang dikinayahkan. Ya. An zahirin ya, yang digunakan untuk kinayah maksudnya. An zahirin dari isim zahir. Fayantami ya, maka isim tersebut menunjukkan lil ghaibi kepada yang ghaib wal huduri kepada yang hudur hadir orang ya kemudian wal watakallumi maupun mutakallim ghaib orang ketiga hudur orang kedua mutakallim takallum orang pertama taib. Kita bahas dulu deh ya. Bahas mengenai yang pertama. Ya, mengenai babu ma'rifati wa nakirah. Ya. Kalau kata al-Bajuri, qaddama huna al-ma'rifata li'annaha asyrafu min haitsu dalalatiha 'ala ta'rif. Wa qaddama fiha ya'ti an-nakira liqillatil kalam 'alayha wa li'annaha al-ashl. Nah, kemudian kata Al-Bajuri di sini ya an-nazim itu alam riti mendahulukan ma'rifah. Kenapa? Karena dia ya lebih mulia. Bab an-nakir bab al-ma'rifah wa nakirah ya. Dari sisi dalalah ya, dari sisi dalalah ya ala ta'rif ini ma'rifah lebih unggul. Nah, tetapi beliau di pembahasan malah memulai dengan nakirah. Beliau menyatakan wa in turid ta'rifal ismin nakirah. Nah, Kenapa? Karena nakirah itu liqillatil kalam 'alaiha. Karena sedikit pembahasannya. Wa li'annaha al-asl. Karena dia juga adalah aslinya. Hukum asal dari isim adalah nakirah. Ya, kita langsung masuk ke penjelasan kata beliau. Wa in turid ya ta'rifal ismin nakirah. Apabila Anda hendak menghendaki definisi dari isim nakirah, fa huwa alladhi yaqbalu al mu'assarah. Maka dia yang dapat menerima al mu'assarah, kemudian memberikan efek pengaruh kemakrifatan. Yang tadinya nakirah diberikan al, langsung jadi ma'rifah. Ya, isim terbagi menjadi dua, nakirah dan ma'rifah. Apa itu nakirah? Nakirah yang didefinisikan oleh musannif, yang dapat menerima al dan mu'assarah. Al tersebut memberikan pengaruh atas kemakrifatannya. Ya, setelah dimasuki oleh al menyebabkan ma'rifah. Semisal lafadz gulam, baitun, kitabun, rajulun. Ketika diberikan al baitu, al kitabu, ar rajulu, ya, nam dan yang lainnya, maka langsung memberikan efek jadi ma'rifah. Ya. Jadi ma'rifah. Ya, atau lafaz-lafaz yang tidak bisa menerima al, tapi dia juga ma'rifah. Ya, dan itu seperti menempati lafaz al, tapi dia enggak bisa menerima al. Semisal lafaz zi, zu yang bermakna sahib. Ya. Sahib. Kalau Anda mengatakan zu malin, nah ini ma'rifah, bukan nakirah. Ya, ada alnya enggak? Enggak ada. Atau ya, lafaz man istibham. Ya, man istibham atau syarat, ya ini yang untuk berakal maka dia adalah ma'rifah. Ya. Tapi lafaz man istibham atau syarat ini yang bermakna insan. Kemudian lafaz ya ma istibham atau syarat yang bermakna syai'un. Nah, ini juga ma'rifah. Ini lafaz-lafaz ini semua enggak bisa menerima al, tapi dia diposisikan seperti posisi yang menempati al. Nah. Kemudian ya, ini definisi dari ya nakirah, ya, dari definisi dari nakirah demikian. Ya, yang kata Al-Bajuri, wa inturid ayyuhal mukhatab, apabila Anda menghendaki wahai mukhatab ta'rifal ismi ma'rifah, ya afan ta'rifal ismi nakirah, ya, fa'akul huwa al-ismu alladhi yakbalu ya bihasabil lughah la bihasabil akal al. Itu isim yang dapat menerima dari sisi bahasa, ya, yang dapat menerima al, ya. Ya, kemudian kata beliau mu'assarah fihi ta'rif ihtirazan min al azzaidah, yaitu yaitu yang mu'assirah yang dapat memberikan pengaruh ma'rifah, ya, yang dapat memberikan pengaruh ma'rifah ini untuk membedakan al yang hanya al zaidah. Nah, karena al zaidah fa innaha tadkhulu alal ma'rifah kama fil Abbas wal Fadl. Nah, karena al zaidah itu juga bisa masuk ke isim ma'rifah, semisal al Abbas, al Fadl. Baik, barakallahu fikum. Atau bisa juga masuk ke isim nakirah. Kalau al zaidah, semisal pada ucapan ya udkhulu al awal fal awal, alnya itu al zaidah. Ya, atau dalam contoh watibtun nafsi an watibtun nafs watabat an nafs. Nah, itu alnya ada pada nafs adalah nakirah. Apa zaidah. Nah, kemudian isim ma'rifah yaitu isim yang selainnya yang dapat menerima al dan menyebabkan ma'rifat, atau yang menempati lafadz yang dapat menerima al. Ya, isim ma'rifah. Ini nanti dijelaskan lagi oleh beliau. Isim ma'rifah dibagi 6, wa ghairu ma'arif tuhsaru fi sittatin. Fal awwalu ismun mudmar. mutmaru, yang ijma arifah itu dibatasi pada 6. Ya, yang disebutkan oleh Ibnu Al-Nadhim rahimahullah taala fi sittah, pada yang pertama adalah mutmar. Ya, yang pertama adalah mutmar. Ada 6 nanti akan disebutkan. Yang pertama domir. Ya, yang pertama adalah domir. Ya. Domir telah dijelaskan oleh beliau, apa itu domir? Yukna an zahirin fayantami lil ghaibi walil huduri takallumi. Ya, domir yang dikinayahkan dari isim zahir yang menunjukkan kepada yang ghaib, orang ketiga, wal hadir orang kedua, wa takallumi orang pertama. Nah, kita masuk dulu isim domir. Apa yang dimaksud dengan domir? Ya. Maka yang pertama kata beliau isim mudmar, yuqalu lahu domir. Ya. Nah, dinamakan oleh kalangan kufiyun sebagai isim kinayah. Ya, isim kinayah. Kenapa? Li'annahu yukna bihi an ismin zahirin. Ya, dinamakan juga sebagai isim kinayah. Nah. Ya, itu kata beliau yukna an ismin zahirin. Fayantami, maka dia menunjukkan kepada lil ghaibi, kepada lil ghaib. Ya, lil ghaib. Kata Al-Bayjuri bi andalla ala ghaibin kahuwa, karena dia menunjukkan kepada al-ghaib, kepada yang ghaib. Yang ghaib itu bukan ghaib pengertian orang Indonesia, makhluk gaib, bukan. Tapi yang ghaib itu apa sih? Kalau kata para ulama nahwu, wal ghaib huwa syakhsun ghairu mutakallimin wala mukhatabin, begitu. Kalau ghaib dalam bahasa Arab, dia adalah syakhsun. Ya, dia adalah syakhsun, seseorang yang dia adalah ghairu mutakallimin, bukan pembicara, bukan orang pertama, ya, wala mukhatabin, bukan pula orang yang diajak bicara, orang kedua. Berarti ghaib orang ketiga yang dibicarakan. Nah, ini semisal huwa, dia, hiya perempuan, huma hum, hunna. Nah, ini namanya ghaib. Isim ghaib di sini. Ya. Nah, adapun ya, kemudian kata beliau di sini, ya, wal hadir ya, walil hudur ya. Lil ghaibi walil hudur, nah, ya, termasuk di hudur ini maksudnya apa? Kata Al-Bayjuri bi andalla ala mukhatabin, yaitu yang menunjukkan kepada mukhatab, orang kedua yang diajak bicara, ka anta. Semisal anta, anti, antuma, antum, antunna. Nah, ini namanya ya. Namanya apa? Ya, hudur. Ya, hudur. Kemudian ya, kata beliau takallum, takallum di sini mutakallim maksudnya. Bi andalla ala mutakallimin ka ana. Yaitu yang menunjukkan kepada mutakallim, orang yang berbicara. Baik ini yang bersama diri dia, ada orang lain, atau dia sendiri. Ya. Atau dengan lafaz ana dan nahnu. Kalau ana, dia sendiri. Sedangkan nahnu, dia bisa sendiri juga. Dalam keadaan mu'adzim nafsahu, mengagungkan diri dia sendiri. Semisal Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Dengan lafaz nahnu. Padahal Allah adalah ahad. Ya, esa. Atau dia berbicara, ada orang lain. Ya, ada orang lain. Kami. Nah, ini namanya mutakallim, takallum. Ya. Nah, di antara domir ini semua yang paling ma'rifat yang mana? Kata Al-Bayjuri, fa'arifuha. Fa'arafuha domirul mutakallim, summa domirul mukhatab, summa domirul ghaib. Ya. Yang paling ma'rifat adalah domir mutakallim, yang kedua domir mukhatab, yang ketiga domir ghaib. Nah, adapun An-Nazim di sini hanya menyesuaikan, ya, menyesuaikan bentuk syairnya, bentuk nazomnya aja, bukan mengurutkan mana yang paling ma'rifat. Ya, bukan menunjukkan mana yang paling ma'rifat, yang beliau menunjukkan yang pertama. Ya, yang pertama adalah ya, beliau sebutkan di sini ghaib, baru domir hudur, mukhatab, baru takallum, mutakallim. Ya, Tidak demikian. Sudah bisa dipahami sini? Kita bisa masuk ke berikutnya. Qala wa qassamuhu saniyan limuttasil mustatirin bari au barisin au munfasil. Ya, kemudian beliau ya al-Amriti berkata, wa qassamu, dan mereka para ulama ahli nahwu membagi saniyan, membagi menjadi dua domir tersebut, limuttasilin wa mustatirin. Ya, dibagi menjadi dua, ada yang namanya domir muttasil, ada yang namanya domir mustatir. Ya, muttasil itu isim fa'il, ittasala yattasilu muttasil, ya, bersambung. Mustatir ya itu isim fa'il, istatara, istatir mustatir, tertutup ya, menutup. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, kata al-Bajuri, qasamu tsaniyan ba'da an qasamuhu awwalan ila ma dzukira. Yaitu para ulama membagi menjadi dua setelah mereka membagi yang pertama sebagaimana ya. Kemudian limuttasilin. Ya. Muttasil, apa sih domir muttasil? Domir muttasil ialah ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fi daruratis syair. Apa sih domir muttasil? Yaitu ma la yubtada'u bihi. Itu isim yang tidak dapat, isim domir yang tidak bisa dapat dijadikan sebagai awal mula kalam, atau tidak dapat dijadikan sebagai mubtada. Ya. Domir muttasil tidak bisa dijadikan di awal kalam, tidak bisa dijadikan sebagai mubtada. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak boleh terletak setelah kalimat illa. Ya, illa. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat syair, darurat syair. Contohnya ya, domir kaf, ya, domir muttasil kaf, uhibbuka, uhibbuki, gitu kan, uhibbukum, uhibbukunna. Nah ini perhatikan domir kaf, ya, uhibbuki. Ya. Kaf di sini adalah domir muttasil. Ya, dia mabni al kasar fi mahali nasbin maf'ulun bih. Uhibbuki. Nah, perhatikan uhibbuki. Bisa enggak di awal kalam dia? Ki uhibbu gitu. Hah? Ki uhibbu. Nanti malah laki-laki yang merasa untuk mencintai. Ki uhibbu. Uhibbuki. Aku mencintaimu. Ya. Kalau antum katakan ki uhibbu, laki-laki nanti yang merasa. Wah. Ki uhibbu. Gitu nanti. Laki-laki. Ya. Enggak bisa jadinya dia. Bisa enggak sini paham Syamul? Nanti kalau nikah jangan salah. Ya, ngungkapin cinta ke istrinya. Jangan ki uhibbu. Uhibbu ki. Kenapa? Karena domir muttasil dia definisinya ma la yubtada'u bihi, tidak dapat dijadikan sebagai mubtada. Atau tidak dapat dijadikan di awal kalam. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak bisa ditaruh setelah illa. Antum enggak bisa mengatakan illaki. Nah, enggak bisa. Ya. Enggak bisa illaki. Ma uhibbu illa anti, enggak bisa. Itu kan begitu. Antum enggak bisa mengatakan ma uhibbu illaki. Nah. Illaki enggak bisa. Nah, dia tidak dapat terletak setelah illa. Antum enggak bisa mengatakan ma akramtu illaki, ma uhibbu illaki, enggak bisa. Mesti pakai domir apa itu? Ya, munfasil, ma uhibbu illa anti. Ya, ma akramtu illa anta. Ya. Taib, ini enggak bisa terletak setelah illa. Nah, kecuali pada darurat syair, ya, darurat syair. Yang dibawakan oleh para ulama, terutama di syarah-syarah Alfiyah Ibn Malik, ya, ya. Yaitu a'udzu birabbil arsy min fi'atin baghat 'alayya fama li 'audun illahu nasirun illahu. Nah, hu itu kan domir apa? Muttasil ya, uhibbuhu, akramahu, itu kan dhamir muttasil hu. Ini terletak setelah illa. A'udzu birabbil arsy min fi'atin baghat, aku berlindung kepada Allah Rabbul Arsy ya, dari kelompok baghat, min fi'atin baghat, dari para bughat pemberontak. Alayya, kepada diriku, alayya famali audun ya, alayya famali audun, gimana terjemahnya, yang tiada penolong bagiku ya, illahu nasirun, yang tiada penolong bagiku illahu, kecuali hu, kecuali dia, harusnya illah huwa gitu, illah huwa, tapi ini illahu nasirun, itu darurat syair ya, karena syairnya darurat, dhamir muttasil hu pada syair itu berada setelah illah ya. Darurat syair apa itu, itu maksudnya apa darurat syair, darurat syairnya, bukan, maksudnya untuk menyesuaikan dengan wazan syair. Itu namanya darurat syair. Kemana Pak Sofyan? Gak ada. Tadi malam pada datang gak? Mulakhos. Saya udah kabarin di grup ya, berhalangan. Gak datang kan? Enggak. Dursulu kok datang gak? Ega. Oh udah tahu ya, libur kemarin. Ya. Nah di sini beliau menyatakan qasamuhu tsaniyan li muttasilin ya, dhamir dibagi menjadi dua, ada yang namanya muttasil ya, wa mustatir, mustatir ada yang namanya juga barizin, baris, ada juga namanya munfasil ya. Nah dhamir mustatir, dhamir muttasil itu ada yang namanya dhamir muttasil baris, ada yang namanya dhamir mus, dhamir muttasil itu dibagi dua, dhamir baris atau mustatir. Muttasil dibagi lagi menjadi dua, ada yang namanya dhamir baris ya, ada yang namanya mustatir ya. Kalau baris dhamir kan ada yang namanya muttasil, munfasil, bersambung dan berpisah. Nah kalau yang namanya muttasil ini pembagiannya sedikit rancu. Wa qasamu tsaniyan li muttasilin, mustatirin au barizin. Mustatir, baris itu bagian dari muttasil. Nah pembagian yang kedua, limun fasil au munfasilin, yaitu munfasil begitu. Bukan pengklasifikasiannya ya, dhamir terbagi menjadi muttasil dan mustatir, tidak demikian. Tapi dhamir terbagi menjadi muttasil dan munfasil. Ya, muttasil dan munfasil. Muttasil bersambung, ya kemudian munfasil berpisah. Ini sedikit rancu ya. Kalau tadi saya nyebutin terbagi menjadi muttasil dan mustatir, diralat itu, ya. Nah, itu karena rancu ini syairnya. Nah, kemudian muttasil dibagi menjadi dua, ada namanya baris, ada namanya mustatir. Itu baru ya. Ini tadi keliru tadi karena kita terbawa larut oleh syairnya bunyinya. Terbawa larut oleh syairnya, yaitu ya, dhamir muttasil terbagi menjadi dua. Kalau dhamir dua juga, muttasil munfasil. Nah, kalau muttasil ada yang namanya baris dan ada namanya mustatir. Apa itu baris? Ya, yang dinamakan dhamir baris itu adalah ma huwa lahu suratun fil lafad. Dhamir baris yaitu dhamir ma huwa lahu suratun fil lafad, yaitu dhamir yang dia dhamir muttasil tapi tidak memiliki bentuk. Malu ma huwa lahu surah, enggak punya surah, enggak punya bentuk dalam lafad. Ya. Taib. Tapi bisa diucapkan enggak? Bisa diucapkan. Ya, semisal qoma, qoma kataba, ada alif. Kataba. Nah, isim dhamir dalam lafaz qoma kataba itu dhamirnya adalah alif tasniyah. Alif tasniyah. Ya. Oh iya, afwan. Tadi saya terjemahnya apa? Enggak punya bentuk. Mahuwa lahu. Ya. Manya itu mausul. Ya. Mahuwa lahu, yang dia memiliki bentuk. Ya, afwan. Yang dia memiliki bentuk. Ya. Dhamir baris ialah mahuwa lafzu, mahuwa lahu suratun fil lafzi. Yang ia memiliki bentuk dalam lafaz. Ya. Dia memiliki bentuk dalam lafaz sekaligus bisa diucapkan. Qoma, kataba, ya. Qoro'a. Nah itu. Dia punya bentuk, ada alif tasniyah. Dapat diucapkan? Iya, dikasih mat. Mat tabi'i. Ya. Dibaca dengan dua harokat. Beda dengan koma, koma. Ya. Koma, koma. Nah, ini namanya dhamir baris. Ya. Komu. Nah, hakada. Kumna. Nah itu, dia lahu suratun filafat. Ya, dia punya surah. Punya bentuk dalam lafat. Dan dia dapat diucapkan. Nah, berikutnya bagian dari domir mutasil selain domir baris adalah domir mustatir yang kata beliau di sini limutasilin mustatirin au barizin. Nah, kemudian mustatir, mustatir. Ya, ini kata Al-Baijuri ila annal muttasila kisman mustatirun wa huwa malahu ma ya, mustatir, mustatir kebalikannya, mala suratun lahu fil lafat. Kalau kata Al-Baijuri, ya, sedangkan mustatir ialah yang tidak punya bentuk dalam lafaz. Dia enggak punya bentuknya. Ya. Bentuknya gimana? Udah diangan-angan aja, ya, udah di benak kita, itu bentuknya. Bentuknya itu di benak kita aja. Nah, ini namanya mustatir. Ya. Nah, perbedaan antara mustatir dan baris, baris ma huwa lahu suratun fil lafaz. Mustatir aksuhu, kebalikannya, yaitu mala mala suratun fil lafaz. Ya. Sudah? Misalkan antum mengatakan kataba. Ya. Kataba ad-darsa. Qara'a al-Qur'ana, qara'a al-Qur'ana. Qara'a fi'lun madi, ya enggak? Fa'ilnya mana? Kan enggak ada al-Qur'ana maf'ulun bih. Ini hanya qara'a fi'lun madi mabni 'alal fath. Fa'ilnya mana? Udah fa'ilnya diangan-angan aja. Domir mustatir. Domir mustatir. Domir mustatir. Ya. Isim fa'il istataro yang tersembunyi. Yang tersembunyi. Sudah? Al-Baijuri menyatakan. Qala asyarih ya. Di buku ada. Wal mustatiru aydan kisman. Mustatir terbagi menjadi dua. Mustatirun wujuban. Kemudian wa mustatirun jawazan. Ada namanya mustatir wujuban, ada mustatir jawazan. Apa itu mustatir wujub? Yang wajib ngumpet, wajib tidak boleh tampak begitu. Al-Baijuri menyatakan ya, mustatir wujuban, ma la yakhlufuhu adh-dhahir wa la adh-dhamir al-munfasil. Kata Asy-Syaikh Al-Baijuri, apa itu mustatir wujuban? Ma la yakhlufuhu adh-dhahiru. Isim yang tidak bisa digantikan oleh dhamir yang tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Ya. Wala dhamiru al-munfasilu dan tidak bisa juga digantikan oleh dhamir munfasil. Ini namanya mustatir wujuban. Ma la yakhlufuhu adh-dhahiru. Yang isim dhahir enggak bisa menggantikan dia. Wala ad-dhamiru al-munfasilu maupun dhamir munfasil tidak juga bisa menggantikan dia. Semisal antum mengatakan nuhibbuka ya naqra'u al-qur'ana. Perhatikan atau ana atau antum mengatakan aqra'u taqra'u anta taqra'u anta taktubu ad-darsa taktubu ana aktubu. Perhatikan lafaz ini semua, fa'il dalam lafaz ini berupa isim domir. Ya, yang disimpan secara wajib, yang takdirnya, kalau diasumsikan, kira-kiranya itu lafaznya kalau uhibbu ana, tuhibbu anta, nuhibbu nahnu, begitu kan. Nah, nahnu, ana, anta itu disimpan, tidak boleh ditempati oleh isim zahir. Ya, disimpan dia ya disimpan enggak boleh digantikan oleh isim zahir. Ini mala yakhlufu adh-dhahiru, enggak bisa digantikan oleh isim zahir. Isim zahir kan enggak bisa. Apa gantinya isim zahir ini? Ana nahnu, enggak ada kan? Ya. Enggak ada. Wala ya, wa adh-dhamiru al-munfasilu, dan juga tidak bisa digantikan oleh dhamir al-munfasil. Ini definisi dari mustatir wujuban. Mala yakhlufuhu adh-dhahiru wala adh-dhamiru al-munfasilu. Isim dohir yang enggak bisa menggantikan dia, maupun isim domir munfasil yang tidak juga bisa menggantikan dia. Ini kata Al-Bayjuri. Ya. Nah, enggak bisa digantikan sebagai isim munfasil, domir munfasil. Misalkan antum mengatakan ana uhibbu. Ana apa antum mengatakan uhibbuki atau uhibbukunna. Kalau uhibbuki ya biasa itu Syekh Ainur ya. Uhibbukunna, perhatikan uhibbukunna. Uhibbukunna, nah perhatikan. Uhibbu, mana fa'ilnya uhibbukunna? Uhibbu dhamir mustatir jawazan pengujuban. Ujuban pertama enggak bisa digantikan oleh isim dhahir. Kemudian enggak bisa digantikan oleh isim dhamir munfasil. Kalau ada dhamir munfasil, uhibbu ana. Oh, berarti ana bukan fa'ilnya di situ. Ya? Bisa dipahami enggak? Uhibbu ana ya, uhibbu ana Zaidan misalkan. Uhibbu ana ya azwaji misalkan. Itu ananya enggak bukan sebagai fa'il. Tapi sebagai apa? Taukid. Uskun anta wa zaujukal jannah. Anta di situ bukan sebagai fa'il, tapi sebagai taukid. Ngerti sini? Bisa dipahami sini? Ya, ikhwah banyak enggak paham perbedaan dhamir mustatir wujuban jawazan. Kalau diminta definisi wujuban jawazan pasti muter-muter. Definisi mudah ini yang kata Al-Bayjuri. Itu mustatir wujuban ma la yakhlufuhu adh-dhahiru wala adh-dhamiru al-munfasilu. Nah, sekarang mustatir jawazan yang kata Al-Bayjuri, ya mustatir terbagi menjadi dua, mustatir wujuban, mustatir jawazan. Nah, mustatir jawazan itu apa? Kata Al-Bayjuri, ma la yakhlufuhu adh-dhahiru wa adh-dhamiru al-munfasilu. Nah, ini kata Al-Bayjuri ini. Ya. Kata beliau, apa dhamir mustatir jawazan? Jawaz artinya boleh, ya enggak? Mustatir jawazan. Kalau secara bahasa aja dia nampak, boleh nampak. Boleh berarti boleh juga enggak nampak. Boleh nampak, boleh tidak nampak. Nah, kalau secara bahasa itu. Nah, kalau secara istilah menurut para ulama ahli nahwu, di sini yang diungkapkan oleh Al-Bayjuri, ma la yakhlufuhu adh-dhahiru, itu dhamir yang bisa digantikan oleh isim dhahir. Wa dhamiru al-munfasil, wa ad-dhamiru al-munfasil. Maupun yang dapat digantikan oleh dhamir munfasil. Contoh antum mengatakan kataba ad-darsa, qara'a al-Qur'ana. Ya. Nah, kataba ad-darsa. Ad-darsa maf'ulun bih, sekarang sudah selesai. Kataba fi'lun madhi mabni al-fath. Mana fa'ilnya kataba? Dhamir apa? Mustatir jawazan pemujuban. Jawazan. Takdirnya huwa. Loh, kok jawazan? Iya, karena ma la yakhlufuhu adh-dhahiru, yang dapat digantikan oleh isim dhahir. Kita dapat katakan kataba Zaidun ad-darsa. Ka qara'a Zaidun Al-Qur'ana. Paham enggak di sini? Beda sama wujuban tadi. Ya, ana langsung antum kasih isim dhahir. Ana Zaidun. Lah, gimana? Ya. Gimana? Misalkan tadi antum mengatakan aqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Loh, gimana enggak nyambung? Aqra'u Zaidun Al-Qur'ana. Enggak nyambung enggak? Enggak. Saya Zaidun. Loh, kok saya ana? Aqra'u saya membaca Zaidun. Zaidunnya ini apa? Malah ini tanazu nanti babnya sendiri. Ya. Aqra'u Zaidun, nah, enggak bisa digantikan oleh isim dhahir. Nah, kalau jawazan kataba ad-darsa. Kataba masuk. Ya, isim dhahir. Kataba Zaidun ad-darsa. Masuk enggak? Masuk. Boleh? Boleh. Taib. Nah. Ya, atau masuk juga dimasukkan di situ dhamir munfasil. Boleh enggak? Boleh. Kataba huwa ad-darsa. Kataba huwa ad-darsa. Sudah. Iya. Hah? Apa? Kata apa? Ya semisal dengan itu. Huanya juga domir apa dalam bentuk fi'il mudhari juga bisa. Yadrusu ad-darsa. Ya, yaktubu ad-darsa. Yaqra'u al-Qur'an. Hah? Nah. Iya. Sudah, sekarang kita masuk ke bait berikutnya. Qala asy-Syari, qala an-Nazim rahimahullah taala, wa zani al-ma'arifi asy-syahiru bil 'alam ka Ja'farin wa Makkah wal wakal haram. Isi ma'rifat yang kedua setelah yang pertama domir, yang kedua yaitu ya zani al-ma'arif, di antara ma'rifah asy-syahir ya, yang masyhur adalah alam, bil alam, yaitu alam. Hah? Munfasil. Munfasil tadi bukannya udah? Munfasil. Ya. Munfasil memangnya belum? Hah? Ya. Nah. Nah, kalau munfasil kata Al-Bajuri, ya, munfasil an amilihi, munfasil terpisah dari amilnya. Ya. Nah, kata Al-Bajuri, apa itu dhamir munfasil? Wa huwa ma yubtada ubihi. Nah, yang dia dapat dijadikan mubtada atau dia dapat dijadikan di awal kalam. Antum boleh mengatakan ana uhibbuka, wa ana uhibbukunna. Nah, ana di sini bukan fa'il dari uhibbu, enggak ada hubungannya. Ana di sini adalah mubtada. Wa huwa mayubtada'u. Nah, dia dapat wa huwa mayubtada'u bihi dapat dijadikan sebagai mubtada atau di awal kalam wa au yaqa'u ba'da illa. Ya, atau dapat terletak setelah illa. Antum mengatakan la ilaha illa huwa. Ya, bisa. Bisa dipahami enggak? Ma ahabbakunna illa ana. Ah, masya Allah. Ma ahabbakunna illa ana. Ah. Ngerti gak sini? Ya, Syekh Ain. Ya, Pak Hadi paham gak? Ah. Jangan ma ahabbaki aja Pak Hadi. Ma ahabbakunna illa ana. Ah. Akada. Ya kan, ahabbakunna itu Pak Hadi istrinya, anaknya Fatimah, anaknya Aisyah. Tuh. Gitu. Ya Pak Pajar ya. Mana lagi? Udah sekarang itu berarti dhamir munfasil. Hah? Kalau mau bicara pembagiannya mah ya. Ya. Taib. Wah. Kata Al-Bajuri wa hadzal qismu la yakunu illa barizan. Nah, dhamir munfasil ini tidaklah dia melainkan dia baris. Berarti dia baris. Tadi apa definisi domir baris? Ya, huwa malahu suratun fil lafad, yang memiliki bentuk dalam lafad. Ya, memiliki bentuk dalam lafad. Dia punya bentuknya. Nah, ini kata Al-Bajuri. Sudah, itu aja penjelasan dari Al-Bajuri mengenai domir munfasil. Ya, kemudian. Wa qassamu wa tsani al-ma'arifi asy-syahir syahiru bil 'alam ka Ja'farin wa Makkah kal haram wa kal haram. Ya, berikutnya yang kedua dari isi ma'rifat yaitu alam. Misal Ja'far, ya Ja'far alam itu, ya alam itu apa sih alam? Isim ya, yang dimaksud dengan alam adalah ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqan. Ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqan. Isim ya yang yu'ayyin, yang menta'yin, yang menentukan. Ya, al-musamma sesuatu yang dinamai. Mutlaqan secara mutlak. Secara mutlak artinya tanpa membutuhkan qarinah atau indikasi. Jadi ketika diucapkan langsung menunjukkan kepada yang dimaksud dari lafaz tersebut. Saya menyebutkan di sini ya. Mirzam, langsung paham antum semua. Mirzam, ketika saya sebutkan langsung dipahami menunjukkan kepada sesuatu yang dimaksud. Nah, ini namanya apa namanya alam, ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqan, isim ya yang dia adalah sebuah isim, kalimat isim yang yu'ayyin menentukan ya al-musamma pada sesuatu yang dinamai mutlaqan, secara mutlak tanpa qarinah, tanpa indikasi, langsung sabit, saya menyebut sabit alam, langsung antum semua tertuju ke rajul ini sabit, nah ini langsung pahami sabit syaumul, langsung ini ustad, ya kan, masya Allah syaumul wahadi, langsung tertuju ini hadar rajul, al-muwahid langsung paham semuanya ya, ini dicontohkan oleh beliau Ja'farin, semisal Ja'far nama orang, wa makkata nama nama kota Mekah, kal haram semisal haram nama daerah di sekitar Mekah haram. Lafaz ini semua adalah isim alam, ini adalah alam, isim alam ya, isim alam terbagi menjadi dua, ada namanya alam syakhs dan ada yang namanya alam jins. Asyahir di situ maknanya masyhur ya. Ya. Kata Al-Bajuri, bil alam syakhsiyan kana au jinsiyan. Alam itu apakah yang syakhsiyan atau jinsiyan. Nah, dijelaskan oleh Bajuri, syakhsiyan. Apa itu alam syakhs? Fal awwalu ma wudi'a lil limuayyanin fil khariji. Kazaidin wa Amrin. Nah, kata Al-Bajuri rahimahullah taala di kitab ini ya, Fathur Rabil Bariyah Syarah Nadam Al-Amriti, apa yang dimaksud kan alam terbagi menjadi dua, syakhsiyah, syakhsiyah, syakhsiyan kana aw jinsiyan. Fal awal, apa yang pertama yaitu syakhsiyan, ma huwa huwa ma wudi'a li muayyanin fil khariji, yaitu isim alam yang wudi'a, yang diletakkan atau dibentuk li muayyanin, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang sudah ditentukan fil khariji, dalam kenyataannya ya, dia adalah isim alam yang diletakkan untuk menunjukkan li muayyanin, untuk menunjukkan kepada sesuatu yang telah ditentukan ya, fil khariji, dalam kenyataannya. Dicontohkan oleh Bajuri, Zaidin, semisal Zaid wa Amrin, Amr, langsung antum paham alam syakhs, Mirzam, Sabit, Fajar ya, kemudian Ainur, Pak Amin, langsung paham itu semua, Pak Hadi, Ega, langsung ngerti paham sini semua. Nah, ini namanya alam syakhs. Kemudian jinsian, alam jins, Al-Bayjuri menyatakan qala rahimahullah ta'ala asyari wasani ma wahuwa ma wudi'a li muayyanin fid dhihni, fid dhihn ya, yaitu isim alam yang diletakkan ya, ma huwa huwa ma wudi'a, yang diletakkan li muayyanin, untuk menunjukkan sesuatu yang telah ditentukan, tapi bukan fil kharij, tapi fi adh-dhihni, fi dhihn, di dalam benak. Nah, udah dalam hati aja tahu, dalam benak kita ya, di dalam benak aja. Ya. Alam jins. Ini namanya alam jins. Itu lafaz dia yang dibentuk untuk menunjukkan hakikat suatu perkara, baik berupa zat atau makna, itu dengan memandang kehadiran sosok tertentu, sosok yang disebutkan tersebut. Ya. Dicontohkan di sini oleh Al-Bajuri di buku saya, Ka Usamah. Ka Usamata. Ya, alam jins itu Usamah. Usamah bukan maksudnya nama orang, tapi itu adalah nama asad, nama singa. Ya, nama singa. Nah, Usamah. Nah, kalau alam syakhs terbagi lagi menjadi alam ya, alam asma, nama, nama orang, Zaidun, Amr, Ja'far, Mekah, Haram, atau alam kunyah. Alam, alam kunyah yang diawali oleh abu, ummu, atau ibnu. Nah, itu kunyah semuanya. Ya. Nah, ini disebutkan di sini. Ya, setelah ma'arif yang pertama alam, Ja'farin makatakal haram wa ummi amrin wa abi sa'idin. Dan juga sepersal Umi Amr, ibunya si Amr. Abi Sa'id, bapaknya si Sa'id. Ini kunyah ini. Wa nahwi, ya, dan ya, itu lafadz kunyah Ummu Amr, Abu Sa'id. Wa nahwi Kahfiz Zulmi war Rasyidi. Dan juga seperti saya lafad Kahfiz Zulm, Kahfiz Goa, Goa kegelapan, Ar-Rasyid, orang dapat petunjuk. Ya, ini maksudnya apa? Ini adalah laqab, julukan. Ya, itu adalah laqab Ar-Rasyid, orang dapat petunjuk, julukan. Ya, Kahfiz Zulm ini julukan, Goa kegelapan. Fama ata minhu bi ummin aw bi ab, maka ya, isim alam yang datang dengan lafaz atau ab yang diawali dengan itu, fakunyatun, maka disebut kunyah. Wa ghairuhu ismun aw laqab, dan selain kunyah itu adalah isim, nama atau laqab, julukan. Fama bimadhin aw bidammin mushiru falaqabun wal ismu ma la yushiru. Fama bimadhin, isim alam yang menunjukkan arti terpuji, ya, au bizammin atau tercela, ya, mushiru falaqabun, yang ada isyarat mushir, mushiru yang dia dapat memberikan kesan dipuji atau dicela, falaqabun, maka itu adalah laqab. Ya, fal ismu ma la yushiru, sedangkan isim nama yaitu isim alam, ya, itu dia la yushiru, dia tidak memberikan kesan pujian atau celaan. Ya, kalau kunyah ini paham di sini, ya, antum kunyah, ya, Mirzam kunyah antum apa Mirzam? Belum ada abu apa ke abu syaumul ke abu kahwah syaumul abu kahwah ega abu apa ega Belum ada, bikin ke apa ke? Abu Nazor gitu. Ya. Nah, pokoknya kunyah itu yang diawali oleh tiga, abu, ummu atau ibnu. Misalkan, somul, mau nikah ditawarin, mau enggak somul? Sama akhwat. Umu apa? Ini si umu ini. Umu apa? Umu Iryat. Kalah jengking dong. Oh enggak, umu fulan. Oh, Masya Allah. Ya. Taib. Ya, sebagian menyebutkan hanya diawali oleh abu dan umu aja. Ibnu enggak. Kemudian laqab. Laqab, ya, julukan, gelar, ya, bisa maknanya pujian atau celaan. Ya, semisal Kahfiz Zulm, ya, gua kegelapan. Ya. Sudah? Kemudian kata beliau wasalisuha, nah, mengenai salisuha ini isim makna ma'rifah yang ketiga besok insyaallah, ya, Selasa besok, ya, Selasa besok insyaallah ba'da subuh, ya, cukup, ya, mau ternak, antar anak sekolah. Naam. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.